Syarih di halaman yang ke-10. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pemelihara semesta alam ini. Dan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, para sahabatnya, semuanya. Amma ba'd, adapun setelah itu, fahadal kitabu ismuhu kitabul arba'in. Kitab ini, kitab al-arba'in, kumpulan dari 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtasara mu'allifuhu ala arba'ina haditha, li'annahu warada fi fadli man jama'a li'ummati arba'ina haditha. Beliau hanya mengumpulkan 40 hadis karena memang warid tentang keutamaan mengumpulkan 40 hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu ta'ala yawmal qiyamati fi sumratil fuqaha'i wal ulama. Baik, wa bi riwayatin wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Ada hadis tentang 40 hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man hafidha ala ummati, siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dari urusan agama mereka, fa'athallahu ta'ala yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama dengan para ahli fikih dan ulama. Riwayat yang lain, wa kuntulahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku untuknya nanti hari, di hari kiamat sebagai pembela dan sebagai saksi. Antum bisa lihat catatan kaki di bawah, ittafaqal huffadu ala anna hadzal hadits dhaif. Disepakati oleh para huffaz di sini adalah para ahli hadis, penghafal hadis, meyakini bahwa hadis ini lemah. Wa in kathurat turuquhu wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah. Walaupun jalannya banyak, insyaallah karena baru saja kita belajar tentang masalah mustalah, mudah-mudahan masih ingat. Walaupun jalan hadis ini sangat banyak, wa ta'addadat riwayatuhu an adadin minas sahabah, dan banyak juga riwayatan dari banyak sahabat. Barakallahu fikum. Intinya hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Cuma sebagian para ulama tetap mengunggulkan perkara-perkara fadail. Fadail sesuatu yang barakallahu fikum berisi fadilah-fadilah, yatasahaluna fihi. Mereka terkadang bermudah-mudah dalam masalah ini sehingga mereka tetap mengamalkannya. Berbeda tentunya dengan masalah ahkam, masalah hukum-hukum dan yang lainnya, maka itu perlu keabsahan hadis yang dijadikan pegangan atau landasan. Walaupun tentunya para ulama sebagiannya tetap bersikukuh. Pokoknya kalau hadis itu lemah, lemah, tidak bisa dijadikan pegangan dan tidak bisa diamalkan. Fa'amal Imamu Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Maka adapun Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ini namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang kita biasanya kenal dengan Al-Imam An-Nawawi saja, maka malam ini mungkin antum tahu namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Catatan kaki, nama lengkapnya adalah huwa Yahya bin Syaraf ibnu Hasan ibnu Husain ibnu Jam'ah atau Jum'ah bin Izam Al-Hazimi Al-Alim Muhyiddin. Lakabnya Muhyiddin, kunyahnya Abu Zakaria. Kunyahnya Abu Zakaria, lakabnya Muhyiddin. Namanya Yahya ibn Syaraf ibn Hasan. Arada ayyadfara bil ajril azim, beliau hendak untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Faqtara hadihil ahaditha al-jawami'a fil adabi wal-akhlaqi wal-amali salih. Maka beliau memilih untuk mengumpulkan dalam 40 hadis ini hadis-hadis jawami', hadis yang mengumpulkan, hadisnya pendek-pendek tapi maknanya sangatlah luas. Masalah adab, akhlak, amal salih. Fa jama'aha fi hadzal mu'allaf as-saghir fi hajmihi. Maka beliau pun mengumpulkan di karya tulis yang kecil ini, lakinnahu 'azimun fi fa'idatihi wa fadlihi, akan tetapi sangat agung besar pada faedah dan keutamannya. Ittaqaha min al-hadits sahihah wal hasanah, beliau sengaja memilih dari hadis-hadis yang sahih dan hasan. Tsumma ja'a al-imamu Ibnu Rajab, kemudian setelah itu al-imamu Ibnu Rajab barakallahu fikum namanya Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab, lakabnya Zainuddin barakallahu fikum. Beliau fazada 'alaiha 'asyarat ahaditsa fasarat 50 haditsa. Beliau yakni Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menambahkan 10 hadis sehingga jadilah 50 hadis. Wa syaraha 'alaiha fi kitabih, dan beliau sendiri yang mensyarahnya, yakni Al-Imam Ibnu Rajab Ar-Rahman dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ini syarah yang agak lebih luas, lebih panjang ketimbang syarah Syekh ini. Lebih panjang, lebih luas pembahasannya. Bahwa syarun hafirun bil fawaidil ilmiyatil azimah, dan syarah Arba'in Nawawi yang merupakan karya Ibnu Rajab Jami'ul Ulumi wal Hikam, ini syarah hafirun bil fawaid, penuh. Hafirun di sini artinya penuh dengan faedah-faedah ilmiah yang agung, allati qad la tajiduha fi ghairi hadzal kitab, yang boleh jadi engkau tidak dapati faedah itu kecuali di kitab ini. Bahwa kitabun bihaqqin jami'ul ulumi wal hikam, maka betul-betul jami'ul ulumi wal hikam ini betul-betul jami'ul lil ulum, betul-betul mengumpulkan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Mufidun azimun, sangat bermanfaat dan agung. Wa hadza huwal aslu fi jam'i Al-Arba'in haditha, dan inilah pokok dari pengumpulan 40 hadith. Wal-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kana imaman aziman mutakhasisan fi mukhtalifil ulum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri sebagai seorang imam, sebagai seorang tokoh yang agung, mutakhasisan spesialisasinya banyak, barakallahu fikum, fi mukhtalifil ulum, dari berbagai macam sisi-sisi atau bidang-bidang keilmuan. Fakana mukhtakhassisan fi al-hadith, maka beliau barakallahu bikum spesialis dalam masalah ilmu hadith, fikih, lughah al-arabiyah. Wakana li mu'allafatihi qabulun indal muslimin, dan karya-karya tulis beliau, karya tulisnya Imam Nawawi, diterima sangat di tengah-tengah kaum muslimin. Wadhalika wallahu alam li niyatihi salihah, yang demikian itu wallahu alam karena niat beliau yang betul-betul murni, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Keikhlasan ini yang menjadikan beda antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Bukan berarti yang tidak muncul sekarang ini dari karya-karya tulis ulama-ulama kita, kita tuduh bahwa mereka tidak berlaku ikhlas. Lah, karena masalah ikhlas itu antara urusan setiap hamba dengan Rabb-nya. Barakallahu fik. Kita tidak boleh menuduh si fulan tidak ikhlas atau ikhlas. Barakallahu fik. Nah ini barakallahu fikum dinyatakan husnudzan kita terhadap imam kita. Husnudzan kita terhadap imam kita bahwa ini karena keikhlasan beliau rahimahullahu taala. Fakana li mu'allafatihi al-athram al-azim wa minha hadzal kitabul arba'un, dan beliau memiliki karya tulis yang sangat banyak sekali dan luar biasa dan diterima di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Seperti kitab ini Arba'in Nawawiyah yang kita bisa hafal, anak-anak kita bisa hafal, barakallahu fikum. Setiap satu kali pelajaran satu hadis langsung hafal. Satu hadis langsung satu hafal. Tapi ini kita harapkan pelajaran kita juga, insyaallah antum hafal hadisnya dan sama-sama kita menghafal. Insyaallah hadisnya pendek, cuma beberapa hadis saja yang begitu sedikit agak panjang, dan menghafalnya pun insyaallah mudah biidznillah tabaraka wa taala. Dan untuk siapa saja yang merasa susah untuk menghafal, biidznillah dengan cara mengulang dan mengulang insyaallah akan mudah. Dengan mengulang, terus mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, mengulang, insyaAllah akan hafal juga. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Yang penting ada keinginan dan tekad kuat. Riyadhus Salihin diantaranya karya tulis beliau dipakai di mana-mana, masya Allah. Wa minha syarah Sahih Muslim, Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim. Demikian juga syarah Sahih Muslim karya tulis beliau. Wa minha muallafatun fil fiqhi mu'tamada fi madhab al-Imam Syafi'i. Demikian juga karya tulis beliau yang bersandar pada madhab al-Imam Syafi'i. Fahuwa imamun jalil al-Imam, ya barakallahu al-Imam Nawawi, Imam Jalil, Imam yang sangat mulia. Waqad alqallahul qabula li muallafatihi wa intafa'a bihal muslimun. Kaum muslimin betul-betul menerima baik karya tulis beliau, dan kaum muslimin sangat mengambil manfaat dan faedah dari kitab-kitab karya beliau. Wa la yazaluna yarji'una ilaiha wa ya'tamiduna 'alaiha lima fiha min al-'ilmil ghazir. Dan terus-menerus tetap saja umat ini kembali kepada kitabnya dan menjadikannya sebagai patokan, sandaran, lima piha minal ilmil ghazir, karena ada pada kitab-kitab beliau ilmu yang sangat banyak, wal fadail azimah, utama-utama yang sangat agung, wal ittiqan, kekokohan. Rahmatullahi alaihi min imamin jalil, semoga Allah SWT merahmati beliau. Ini hebatnya ulama, walaupun sudah mati sekian tahun lamanya, ratusan tahun lamanya, tetap saja ada orang-orang yang mendoakan. Barakallahu fiikum. Setiap ada yang membaca qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, langsung didoakan. Barakallahu fiikum. Dan betapa banyak orang-orang yang membaca kitab beliau. Setiap dikatakan qala al-muallif rahimahullahu taala, larinya ke al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika kita baca kitab beliau. Baik. Mukaddimatu al-Imam An-Nawawi. Mukaddimah al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillahi rabbil alamin, ayyumus samawati wal ard. Segala puji bagi Allah rabbul alamin, pemelihara semesta alam. Ayyumus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Mudabbiril khalaiq li ajma'in, yang mengatur seluruh makhluk. Ba'ithir rusulah salawatullahi wasalamu alaihim, ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seluruh para rasul. Ilal mukallafina lihidayatihim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan jin, mukallafin, untuk memberi hidayah kepada mereka. Wa bayani syara'iddin, dan untuk menerangkan syariat-syariat agama ini. Biddalail qat'iyyah, dengan dalil-dalil pasti. Wa wadihatil barahin, dan kejelasan pendalilan burhan. Ahmadu ala jami'i ni'amihi, aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Was'alhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, dan aku tetap meminta, memohon tambahan dari keutamaan dan kemurahannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Al-wahidul qaharul karimul ghaffar, yang maha esa, yang maha memaksa, yang maha bijaksana, yang maha mengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa habibuhu wa khaliluhu, kecintaannya dan kekasihnya. Afdalul makhlukin, semulia-mulia makhluk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Al mukarram bil Qur'anil aziz, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang mulia. Al mu'jizatil mustamirra ala ta'aqubis sinin, dan Al-Quran tetap sebagai mukjizat yang terus menerus dengan bergantinya waktu dan tahun. Wa bisunnatil mustanirah lil mustarsyidin, dan Allah SWT mengutus Nabi dengan sunnah-sunnah yang terang benderang bagi orang-orang yang mencari petunjuk. Al-makhsus bi jawami'il kalim wa samahatid din, yang Allah SWT khususkan Nabi yang terakhir ini dengan ucapan jawami'ul kalim, yakni kalimat-kalimat sederhana tapi mencakup dan luas. Wa samahatid din, Allah mengutusnya dengan agama yang mudah. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga salawat dan salam untuk beliau alaihi salatu wassalam, dan seluruh para nabi, dan semua keluarga mereka, dan seluruh orang-orang yang saleh. Semoga semuanya mendapatkan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, adapun setelah itu masih ucapan Imam Nawawi. Faqad rawaina an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal. Sungguh kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud dan Mu'ad bin Jabal. Wa Abi Darda juga kami riwayatkan dari Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsirat, dari jalan yang sangat banyak, diriwayatim mutanawwi'at, dengan periwayatan yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 haditha, siapa yang menjaga, menghafal untuk umatku 40 hadis dari urusan agama mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama dengan kelompoknya para fuqaha dan ulama. Wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkan dia dalam kondisi atau bersama dengan orang-orang yang faqih, alim. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, aku untuknya nanti di hari kiamat sebagai pembela dan sebagai saksi. Riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada, ditetapkan dia bersama dengan para ulama dan dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Wattafaqal hufadhu ala annahu haditsun dhaif. Baik. Dan para ulama sepakat bahwa hadis ini lemah, fa in kasrat turuquhu. Ini masih ucapannya siapa? Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sendiri menyatakan tentang lemahnya hadis ini. Wa in kasrat turuquhu, walaupun jalannya banyak, sahabat yang meriwayatkan juga banyak. Wa qad sanafa ulama radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Dan para ulama berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis. La yuhsa minal musannafat. Tidak lagi bisa dihitung berapa banyak jumlahnya, 40 hadis. Fawalu ma'alim tuhusan nafahu Abdullah bin Mubarak. Maka orang pertama yang aku tahu, yang aku kenali, mengumpulkan 40 hadis adalah Abdullah bin Mubarak. Tumma Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alimur Rabbani. Kemudian setelah itu Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi. Al-Hasan bin Sufyan Nasawi, wa Abu Bakar Al-Ajurri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani, wa Daraqutni, wa Al-Hakim, wa Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Salami, wa Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Uthman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Bayhaqi, wa khala'iq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutakhirin. Dan banyak sekali dari kalangan ulama mengumpulkan 40 hadis ini. Dan macam-macam yang mereka kumpulkan, barakallahu fik. Kata beliau, wa qad istakhartu Allah taala fi jami' 40 hadis, dan aku telah istikharah kepada Allah subhanahu wa taala untuk mengumpulkan 40 hadis ini, ya ketidakan biha ulail aimmatil alam, sebagai pengikutan terhadap imam-imam kita, pendahulu-pendahulu kita yang mereka alam itu adalah ungkapan tentang kehebatan mereka dalam ilmu, wa hufadil Islam, dan para penjaga-penjaga Islam dengan ilmu mereka. Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala al-'amali bil haditsi dha'if fi fadail a'mal. Dan para ulama kita telah sepakat tentang bolehnya beramal tentang hadis yang lemah, yang tidak begitu lemah, karena lemah ini banyak juga tingkatan-tingkatannya. Pada fadail a'mal, ma hadza falaysa i'timadi 'ala hadzal hadits. Bersama dengan ini, kata Imam An-Nawawi, aku tidak bertopang atau tidak bersandar pada hadis ini untuk mengumpulkan 40 hadis. Barakallahu fikum. Bal ala qawlihi fi al-hadits sahiha, bahkan akan tetapi aku bertopang pada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang-orang yang syahid, orang-orang yang hadir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadir di hadapanku ini, yang mendengar langsung ucapanku, menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang gaib. Barakallahu fikum. Artinya, setiap orang yang mendapatkan ilmu hendaknya menyampaikan kepada orang lain. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Naddarallahu imran, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya pada muka seseorang, menjadikannya bersinar. Ya ini siapa? Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku. Fawa'aha, kemudian dia mempelajarinya, memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Barakallahu fik. Ya ini, dia telah menyampaikan, mendapatkan hadis, maka dia setelah memahaminya, mengamalkannya, dia pun menyampaikannya ke orang-orang. Itu ini hadis yang dijadikan sandaran oleh beliau untuk menulis 40 hadis ini, bukan hadis yang lemah tadi. Barakallahu fikum. Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin. Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan hadis di usuliddin, pokok-pokok agama, masalah akidah. Wa ba'dhum fil furu', sebagian lagi mengumpulkan 40 tentang masalah furu', cabang-cabangnya, masalah fikih maksudnya. Wa ba'dhum fil jihad, sebagian lagi mengumpulkan 40 hadis tentang masalah jihad. Wa ba'dhum fil zuhud, sebagian lagi mengumpulkan 40 hadis tentang kezuhudan. Wa ba'dhum fil adab, sebagian mereka mengumpulkan 40 hadis tentang adab. Wa ba'dhum fil khutabi, sebagian mereka mengumpulkan hadis tentang khutbah Rasulullah. Wa kulluha maqasidun salihah, semuanya itulah niatan-niatan baik. Radiyallahu anhum an qasidiha, semoga Allah meridai apa yang mereka niatkan. Bukan raya itu jama'a arba'ina ahamma min hada kullihi. Aku melihat untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari ini semuanya. Wahia arba'una hadithan mustamilatun ala jami'i dhalika. Aku akan mengumpulkan 40 hadis yang akan mengumpulkan semuanya itu. Ada juga masalah jihadnya, ada juga masalah akidahnya, ada juga masalah adabnya, ada juga masalah taib. Barakallahu fikum. Aku akan mengumpulkan 40 hadis yang mencakup semua yang telah ditulis oleh para ulama dan dikumpulkan oleh mereka. Taib. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'iditin. Dan 40 hadis yang aku kumpulkan, kata beliau, semuanya merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah agama ini. Barakallahu fik. Wa qad wasafa al-ulama kull hadithin minha bi anna madar al-islami 'alayhi. Baik. Dan setiap hadis yang aku sampaikan di sini, 40 hadis ini, telah disifati oleh para ulama bahwa hadis ini adalah madarul Islam, porosnya Islam. Baik, porosnya Islam. Oleh karena itu, 40 hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini banyak disyarah oleh para ulama setelahnya. Ahwa, beliau sendiri mensyarahnya dan orang-orang setelahnya. Auhuwa nisful Islam, atau hadis-hadis adalah separuh dari Islam, au thulutuhu au nahwa dzalika. Intinya hadis-hadis yang dibawakan sebanyak 40 ini adalah hadis-hadis unggulan. Barakallahu fikum, merupakan kaidah dari kaidah-kaidah Islam. Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah. Aku pastikan bahwa 40 hadis ini adalah hadis yang sahih semuanya. Mudhamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim. Kebanyakannya dari Bukhari dan Muslim. Wa alquruha mahdhufat al-asanid liyasbula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala. Sengaja aku hilangkan sanadnya. Langsung sahabat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya apa? Gampang untuk menghafalnya. Baik. Hafal sahabatnya, hafal hadisnya. Dan hafal juga faedah-faedah yang akan disampaikan ulama tentang hadis ini. Agar supaya mudah untuk menghafalnya. Wa ya'ummal istim'al intifa', dan agar supaya menjadi luas kemanfaatannya insyaallah taala. Itu tujuan beliau menghilangkan sanadnya. Tsumma utbi'uha bi babin fi khafi al-fadhiha wa yanbaghi li kulli raghibin fi al-akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahadith. Kemudian aku mengikutkan di babin fi khafi al-fadhiha. Setiap babnya aku berikan apa catatan kaki untuk memberikan keterangan atau apa namanya makna dari lafaz-lafaz hadis yang mungkin saja sebagian orang tidak paham. Barakallahu fikum, beliau memberikan keterangan di bawahnya. Wa yang bagi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhil ahadits. Dan semestinya bagi setiap orang yang berharap kehidupan akhirat yang abadi kekal dengan kenikmatan, untuk mengenali hadis-hadis ini. Lima syatamalat alaihi minal muhimmat, karena hadis 40 ini, 40 hadis ini mencakup perkara-perkara penting dalam agama kita. Wahtawat alaihi minat tambihi ala jami'it ta'at, dan mencakup juga tentang peringatan untuk semua ketaatan. Wadhalika zahir liman tadabbarahu, dan ini semuanya sangat nampak bagi siapa yang mentadabburinya. Wa'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah aku bersandar. Wa ilahi tafwidi, dan aku menyandarkan kepadanya semua urusanku. Walahul hamdu wan ni'matu, dan milik Allah Subhanahu wa taala segala puji dan kenikmatan. Wa bihit taufiq wal ismah, dan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan perlindungan. Barakallahu fiik. Jadi selesai mukaddimah, barakallahu fikum. Selesai mukaddimah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan pelajaran kita. Tapi insyaallah faedah sangat banyak, baru saja mukaddimah antum sudah banyak mendapatkan faedah-faedah, dan diberi catatan kalau antum mau, diberi arti setiap katanya, barakallahu fikum. Dan kitab ini wallahul muwaffiq, antum sudah enak sekali. Ini bukan kitab gundul, ini kitab gondrong, barakallahu fikum. Ada harakatnya. Tinggal antum mencari apa? Mencatat artinya. Wa illa biasa kalau kitab gundul tidak ada harakatnya, kita biasa mengharakatinya agar supaya ketika kita mengulanginya, memurajaahnya, gampang untuk membacanya biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.